Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashamihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, bersyukur dan berbahagia pada kesempatan subuh kali ini kita bisa bersama kembali di AM 774 kHz, Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran, edisi Kamis 23 Februari 2017 yang bertepatan dengan 27 Jumadil Awal 1438 Hijriah dalam salah satu program favorit kita, yaitu Kuliah Subuh. Dan selamat bergabung kepada sahabat Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran, dalam acara Kuliah Subuh. InsyaAllah bersama saya Ahmad Hayyunuddin serta pemateri kita yaitu Ustadz Mustofa Amal MA. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita dan telah siap dengan materi dari kitab Al-Adabul Mufrad dengan tema Sayangilah Makhluk Yang Ada di Bumi. Sahabat Ismail Radio, bagi Anda yang ingin menyimak langsung kajian dari kitab Al-Adabul Mufrad ini bersama beliau, silakan Anda mendengarkan di setiap hari Kamis ba'da subuh. Baiklah sahabat Ismail Radio, untuk memperlancar acara langsung saja kita persilahkan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materinya di sesi yang pertama ini. Kepada Al-Ustadz, faliyatafadhal mashkuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat Ismail, berbahagia bersama Al-Qur'an. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan ya kita untuk tetap melangkah, tetap bertalabul ilmi ya. Dan semoga thalabul ilmi kita ini nanti sebagai hujah ya. Nanti sebagai jalan mempermudah agar kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sahabat Ismail, berbahagia bersama Al-Qur'an. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan mengaji tema dalam kitab Al-Adabul Mufrad dengan tema Baburham Man Fil Ardi ya. Bab sayangilah makhluk yang ada di bumi ya, sayangilah makhluk yang ada di bumi. Dan tentunya ya masih ada korelasi atau sambungan dari yang pekan kemarin yang pernah kita bahas. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyayangi anak kecil, ya. Beliau juga menyuruh pada kita untuk menghormati yang tua ya. Dalam menghormati orang yang tua, kakak-kakak kita ya, orang-orang tua kita, atau orang-orang yang lebih tua dari kita, kita mulai dari yang paling tua ya. Menghormati mulai dari yang paling tua ya. Dan menyayangi anak kecil ya, sebaliknya dimulai yang paling apa, paling muda ya, dimulai yang paling muda. Ini rumus ya sebuah kehidupan. Kalau menghormati di awali dengan yang paling tua, insya Allah yang bawah-bawahnya ridho ya. Begitu juga dengan menyayangi anak lebih kecil ya, dari yang paling muda insya Allah kakak-kakaknya ini ridho. Tidak ada iri ya. Kalau iri sedikit-sedikit maklumlah anak kecil itu. Sebagaimana Rasulullah SAW ya, pada saat panen buah beliau berdoa tentang keberkahan ya. Selalu berdoa Rasulullah tentang keberkahan, keberkahan buah tersebut, keberkahan tempat yang mana tempat itu membuahkan ya, membuahkan sesuatu ya. Lalu beliau ya sebagaimana riwayatnya Abi Hurairah, sumana walahu asghara man yalihi minal wildan. Lalu memberi buah itu kepada anak-anak dimulai dari anak yang paling kecil. Ya. Ini contoh. Ya. Dalam bab ini, insyaallah kita akan membahas baburham man fil ardi. Ya. Sayangilah makhluk yang ada di bumi. baik kita bacakan hadisnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Qala hadatsana Hafs bin Umar. Qala hadatsana Syu'bah an Abdul Malik ibni Umar an Qabisah bin Jabir an Umar qala la yurham man la yarham wa la yughfaru liman la yaghfir wa la yutabu ala man la yatubu wa la yuwaqqa man la yutawaqqa. Imam Bukhari mengatakan Hafsah bin Umar mengabarkan kepada kami, ia berkata Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Umar Umair dari Khabisah bin Jabir. Dari Umar ia berkata, tidak disayangi ya, la yurhamu man la yarham. Tidak disayangi ya, orang yang tidak menyayangi. Wala yughfaru liman la yaghfir. Ya. Tidak diampuni orang yang tidak mengampuni. Wala yutabu ala man la yatubu. Ya. Tidak diberi taubat orang yang tidak bertaubat. Ya. Wala yuwaqqa man la yatawaqqa. Dan tidak dijaga orang yang tidak menjaga diri. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW ya. Man la yarham man la yarhamun nasa wa la yarhamuhumullah ya. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak menyayanginya. Salah satu syarat agar Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita, tentunya kita ingin ya, bahkan tertuang dalam doa-doa kita agar Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Ya. Agar Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita. Agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, ini yang paling penting misalnya. Kalau kita berdoa agar terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ya. Tentunya ya, dari semua itu ya, kita ingin Allah menyayangi kita. Ya kan? Allah menyayangi kita. Maka dari itu, ya ini sebagai rumus. Man la yarhamun nasa wa la yarhamuhumullah. Ya. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyayanginya. Ya. Bahkan Umar bin Khattab pernah berkata, ya. Sebagaimana dari Jabir ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, man la yarhamu la yurham wa la yughfaru man la yaghfir wa la yu'fa amman la ya'fu wa la yuwaqqa man la yatawaqqa. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak disayangi. Tidak diampuni orang yang tidak mengampuni ya. Tidak dimaafkan orang yang tidak memaafkan. Dan tidak dijaga orang yang tidak menjaga diri. Kita tahu ya, dalam sejarah kita pun perlu mengenalkan kepada anak-anak kita, anak didik kita ya, teman-teman kita. Apalagi pada zaman sekarang ini ya. Jarang sekali ya pelajaran sejarah zaman-zaman dahulu ya. Sekarang ini banyak tokoh-tokoh fiktif ya. Sampai Umar bin Khattab aja kita enggak kenal. Kita perkenalkan ya. Ada dulu sahabat namanya Umar bin Khattab kepada anak-anak kita. Ya, kita ceritakan. Namanya Abu Bakar As-Siddiq ya. Umar bin Khattab itu orangnya tegas. Ya. Badannya tinggi, kuat, orangnya tegas, keras, ya, tetapi juga penyayang, tidak sembrono, ya kan? Juga penyayang, terus gampang memaafkan, tidak gampang emosian, ya. begitulah tokoh-tokoh dalam Islam, sangat ditakuti musuh, itu kan. Kalau pernah nggak pernah kalah. Itu kan, wah, subhanallah, Umar Khattab itu dijamin surga. Walaupun dijamin surga, ibadahnya luar biasa. Walaupun dijamin surga, sangat takut kalau dia nanti termasuk orang-orang yang munafik di Madinah. Nah, ini kita ceritakan untuk penyemangat. Apa kata Umar bin Khattab? Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak disayangi. Ya. Maksudnya barang siapa yang tidak menyayangi sesama, sama, ya. Maksudnya maka Allah tidak akan menyayanginya. Bahkan orang lain pun tidak menyayanginya. Ya. Barang siapa yang tidak gampang mengampuni, memaafkan, ya, maka di Allah pun tidak mengampuni kita. Bagaimana kita minta ampun, minta maaf terus, ya Allah, maafkan atas dosa-dosa kita. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita itu angkuh sekali, ya kan? Tidak mau maafkan. Ya mungkin ini, ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta mengabulkan doa kita, ya. Atau doa kita enggak dikabulkan. Kita berdoa rajin, tetapi hubungan sama makhluk kita abaikan, ya. Makanya di antaranya adalah syarat-syarat, ya, doa diterima, yaitu apa? Kita berbaik, ya, berbuat baik kepada sesama. Dan ini juga menunjukkan, ya, sebagaimana Syekh Muhammad Luqman As-Salafi, ya, dalam mensyarah hadis ini dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, ya, dia berpendapat bahwa hadis ini menunjukkan, ya, menyayangi dan memaafkan sesama adalah salah satu penyebab mendapat rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan menyayangi, memaafkan, ya, kita berbuat baik, ya. Tidak usah nunggu pilkada, ya, tidak usah nunggu. Tidak ada usah nunggu ada momen-momen tertentu, ya. Tapi jadikan ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita enteng saja melakukannya, ya. Lagi susah, ya, kita bantu semampunya. Itu kan, ketemu orang, ya, senyum. Orang berbuat salah, ya, enggak langsung kita emosi, tidak. Gitu kan. Kita slow aja, santai. Justru sesuatu yang agak santai, sesuatu yang bagaimana agar kita manfaat kepada orang lain, itu tidak menyusahkan kita. Bahkan bisa meringankan langkah-langkah kita. Ya. Disitulah, ya, termasuk penyebab rahmat, ya, dan ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Bukankah rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu selalu kita minta dalam setiap doa-doa kita, ya. Doa pagi petang kita, doa setelah sholat maktubah, kita selalu berdoa, ya. Tapi jangan lupa, ya, agar doa-doa kita dikabulkan, jangan lupa memperhatikan yang seperti ini, ya. Dan memang agama Islam, ya, ini menyuruh, bahkan apa-apa yang kita pelajari ini menghantarkan agar tertanam, ya, akhlak yang mulia pada diri kita, ya, tertanam akhlak yang mulia pada diri kita, yaitu apa, sifat kasih sayang tersebut, ya, dengan perbuatan bahkan ucapan, ya, ucapan harus sangat dijaga. Dalam Islam itu ucapan sangat dijaga, ya, ucapan baik, lemah lembut, nggak nunggu pemilihan siapapun ini, ya, yang mencalonkan atau nggak mencalonkan, semua harus dijaga ucapan ini, ya. Ucapan ini adalah penyebab rahmat ataupun laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak mengampuni, ya. Dikit-dikit tidak mengampuni, apalagi kalau kita ketemu orang yang mungkin derajat sosialnya lebih bawah dari kita. Susah kadang untuk mengampuni, ya. Susah untuk mengampuni. Kalau ada satu kesalahan, ya, perbuatan yang kurang pas, enak sekali menyalahkan orang-orang yang merasa di bawah dengan kita. Ya. Ini berat, ya. Tentunya butuh latihan. Tidak diberi taubat orang yang tidak bertaubat. Ya, kita tahu lah kalau tentang bab taubat ini panjang, ya kan? Bab taubat panjang. Siapa sih yang tidak pernah melakukan kesalahan? Ya. Bahkan kita bertobat sesering mungkin. Ini ada bab khusus tentang taubat. Dan di sini juga dikatakan tidak akan diberi taubat orang yang tidak berusaha bertobat. Ya. Bertobat itu harus ada usaha. Nah, usaha. Kalau nggak ada usaha, pingin-pingin saja, nggak bakal kita diberi taubat. Ya. Harus berusaha. Tidak dijaga orang yang tidak menjaga diri. Ya. Ya, tidak menjaga orang yang tidak menjaga diri. Tentu menjaga diri kan hukumnya wajib. Kita menjaga diri hukumnya wajib. Ya. Tentang apa terjadi pada kita, kita rasakan pada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita sudah tidak mau menjaga diri kita, ya, kita serahkan saja pada Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Ya. Tentunya begitu. Sahabat Ismail yang berbahagia dengan Al-Quran, dari hadis yang lain, ya, kita bacakan An Muawiyah ibni Qurrah an abihi qala rajulun ya Rasulullah inni la azbahu asyata fa'arhamuha. Ya. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menyembelih kambing, ya. Kambing. Aku kasihan padanya. Ya. Menyembelih dengan lemah lembut itu kan. Dengan kasih sayang. Ya. Aqala inni larhamu syat an azbahaha, ya. Atau ia berkata, aku mengasihi domba kalau menyembelihnya. Ya. Menyembelih, pernah menyembelih. Ini kalau orang belum pernah menyembelih agak bingung, ya. Yes. Mengasihi, ya, mengasihi domba pada saat menyembelihnya. Ya. Bagaimana menyembelih dengan mengasihi, gitu kan? Yaitu memperlakukan dengan baik, gitu kan? Cara merobohkannya harus baik, jangan dibanting, gitu kan? Pisunya ditajamkan, ya, sangat tajam. Sebelum disembelih, tidak boleh ini domba ini melihat temannya yang disembelih, bisa stres. Ada menyesal. Ya, harus steril lah, ya. Sebelumnya juga tempatnya dibersihkan, bekas-bekas darahnya, ya kan? Kita hadapkan kiblat, ya kan? Pelan-pelan tutup matanya, ya. Lalu sembelih. Nyembelihnya pun cepat, ya, cepat. Dan apa? Urat nadi kanan dan kiri ini, ya. Ada urat ini harus putus juga. Ya. Ini adalah cara-cara Islam. Sehingga darahnya mengucur kencang, keras. Dagingnya pun bagus, ya. Daging super. Apalagi kalau rileks, ya, dombanya rileks, nggak stres, jadi bagus. Ya. Makanya kalau ini dilaksanakan, maka dagingnya jadi bagus. Berpengaruhnya sih. Iya, pengaruh sekali. Ini sapi kalau dilatih itu sapi stres, mana sapi yang nggak stres beda, nanti mengucurnya darah itu beda. Dan itu pengaruh pada daging. Inilah dalam Islam, dalam fikih Islam sangat diatur dalam hal ini. Ya. Qala wasyatu in rahimaha rahimakallah marrataini. Ya. Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ya. domba itu jika engkau mengasihinya, maka niscaya Allah menyayangimu. Ya. Beliau mengucapkan dua kali. Ya. Yang mana kalau beliau ucapkan lebih dari sekali, ini perkara yang penting. Ya. Ya. Domba itu jika engkau mengasihinya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala menyayangimu. Ya. Ini diantara sebab-sebab ya agar Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Dan ini tidak banyak yang ngerti tentang penyembelihan ini, ngawur-ngawur ya. Berarti kalau domba atau kambing belum selesai ini meregang nyawa, udah diputus dulu kadang apa itu lehernya. Iya, leher. Kadang diputer krek sampai ada suara begitu ya. Begitu juga kalau menyembelih sapi ya. Namanya meregang nyawa itu butuh waktu, apalagi sapi butuh waktu. Karena memburu waktu mungkin ya. Kakinya di coel-coel ya biar enggak gerak-gerak gitu. Itu sering terjadi. Ya, kalau enggak kita awasi gitu kan. Di ya. Ini maka kita dalam hal menyembelih pun kita harus menunjukkan rasa kasih sayang. Ya, kasih sayang. Insya Allah para jagal kalau tahu ilmunya ini, ya, ini bisa menghantarkan, ya, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada para jagal ini. Ya. Mungkin dengan kalau dia bagus sekali cara menyembelihnya, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, menyayangi apa yang disembelihnya itu, ya, sehingga menyembelih dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah ini adalah sebab Allah Subhanahu Wa Taala merahmatinya dan menyayanginya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Baiklah sahabat Isma Radio, demikianlah materi yang menarik di sesi yang pertama ini dari Ustaz Mustofa Amal MA dari tema sayangilah makhluk yang ada di bumi dari kitab Al-Adabul Mufrad. Untuk memperjelas materi, kami mengundang sahabat Ismail Radio untuk berinteraksi bersama kami yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Ustaz tadi di 0218499 4343 atau di 0218497 0055 atau dengan cara mengirimkan SMS dan WA di 0852627474. Sahabat Ismail Radio, jangan kemana-mana karena kita akan kembali di sesi yang kedua nanti. Namun sebelumnya kita akan istirahat sejenak mendengarkan murotal Al-Quran dari Quran Surat Al-Qiyamah yang akan dibacakan oleh Akhuna Falahuddin, salah satu santri Darussunnah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin نفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ ما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan kepada sahabat Ismail Radio yang setia terus bersama kami atau baru bergabung di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Masih bersama saya Ahmad Hayunuddin serta pemateri kita yaitu Ustaz Mustafa Amal MA, dan kami harapkan partisipasinya untuk berinteraktif bersama kami yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Ustaz Mustafa Amal MA di sesi yang pertama tadi, di sesi yang ketiga nanti insyaallah, melalui nomor telepon kami di 0218499 4343 atau di 0218970055 atau dengan cara mengirimkan SMS dan WA di 0852627747474. Tapi sebelumnya kami persilahkan kepada Al Ustaz untuk melanjutkan materinya terlebih dahulu di sesi yang kedua ini. Tafadhal Ustaz. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Ismail yang berbahagia bersama Al-Quran, kita melanjutkan pada bab kajian pada pagi hari ini, bab Burham Man Fil Ardi, sayangilah makhluk yang ada di bumi. Sahabat Ismail, perlu kita ketahui ya, rasa kasih sayang ya, ini tidak semua tidak dimiliki oleh semua orang. Bahkan bisa dikatakan sebagian kecil, dan itu pun ya kebanyakan pada diri orang Islam ya, karena di Islam sangat menganjurkan hal itu dan bahkan termasuk ciri khas ya sebagai orang pemeluk Islam. Maka kalau orang Islam tidak kasih sayang ya, agak sombong dan sebagainya, dipertanyakan. Jangan-jangan sehari-hari sholatnya pun melontong-melontong ya. Sholatnya gak ke masjid, mungkin begitu. Kalau orang masjidan lihat, orang masjid itu masya Allah, sisanya luar biasa, tulus itu. Gak ada ikatan, gak ada karena politik, gak ada karena macam-macam, gak ada ya. Itu kehidupan di masjid, kehidupan dalam skala-skala kecil ya. Dan orang yang mempunyai rasa kasih sayang ini adalah orang yang istimewa. Seorang istimewa ya, orang khusus ya, orang yang luar biasa ya. Dan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam satu hadis ya, kita bacakan, qala hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah an Mansur sami'tu Abu Utsman maulal Mughirah ibni Syu'bah yaqul sami'tu Abu Hurairah yaqul sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shadiqul masduq Abul Qasim yaqul la tunza'ur rahmatu illa min syaqi ya. Imam Bukhari berkata, ada mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Mansur, aku mendengar Utsman Maula Al-Mughfirah ya, bin Syu'bah mengabarkan ya, Sami'tu Abu Hurairah yakul, Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq Abul Qasim ya. Aku mendengar Abu Hurairah berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar dan dibenarkan. Makanya gelar beliau adalah as-sadiqul masduq ya, yang benar dan dibenarkan. Apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar ya. Tidak ada yang salah. Benar-benar jujur dan Allah Subhanahu wa taala menjaganya ya. Yaqulu la tunza'ur rahmatu illa min syaqi. Ya. Kasih sayang tidak dicabut kecuali dari hati orang yang nistabah. Ya. Kasih sayang itu pada diri kita itu. Allah Subhanahu wa taala mencabutnya karena apa? Kan dosa-dosa kita. Ya. Karena ketidakikhlasan kita. Ya. Rasa kasih sayang itu enggak usah dibohongin, pura-pura kasih sayang, pura-pura apa enggak bisa, pura-pura. Sekarang kan zamannya pura-pura. Pura-pura semua, ya. Karena ada orang yang dulu pura-pura sukses, ya kan? Jadi ikut pura-pura. Karena dulu mungkin pernah ada yang pura-pura jadi sukses itu kan. Jadi kepilih dan sebagainya. Akhirnya semua pura-pura ya. Pura-pura baik, pura-pura bikin yang sebelumnya jarang ke masjid jadi ke masjid. Yang jarang menghadiri taklim jadi menghadirinya. Setelah selesai misinya, selesai juga. Itu enggak bisa. Dan orang pun bisa membaca. Kasih sayang ini kan otomatis ya, sesuatu sikap yang otomatis ada dari kita, spontanitas itu. Direncanakan dulu nanti begini enggak bisa. Ya. Karena kejadian nanti kita enggak tahu apa yang terjadi ya. Tapi kasih sayang ini harus spontanitas ada pada diri kita. Maka sifat rahmah ya, lemah lembut, ini adalah sifat yang sangat penting ya, dan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang sangat dipuji-puji Allah Subhanahu wa taala ya, disegani ya seluruh makhluk ya di muka bumi ini, bahkan orang-orang kafir musuh punya pun segan ya. Ya, orang kafir musuh pun segan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tertuang ya, termasuk pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Al-Fath ayat 29. Muhammadur Rasulullah wal ladina ma'ahu asyiddau 'alal kufari ruhamau bainahum. Ya, yang saya garis bawahi adalah ruhamau bainahum. Berkasih sayang sesama mereka. Mereka. Ya. Maka kasih sayang ini adalah ciri khas ya, umat muslim. Yang mana dengan ciri khas ini Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya, termasuk kita. Ya. Kalau ingin dipuji Allah Subhanahu wa taala, berkasih sayang sama muslim, ya kan? Kalau berkasih sayang sama muslim, insya Allah kepada semua makhluk, insya Allah kita berkasih sayang, tidak zalim. Ya, tidak zalim. Itu kalau pengen dipuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau pura-pura ya pengen dipuji manusia, Allah tidak memujinya. Ya. Dan ini merupakan suatu kebahagiaan. Ya. Suatu kebahagiaan bagi seseorang apabila ia memiliki sifat rahmah. Kalau ini tulus dalam hati, sifat rahmah ini, maka dia berbahagia. Ya. Kita punya uang ya tidak begitu banyak ya. Kita nyumbang ala kadarnya. Atau kesusahan kita tolong semampu kita. Tidak menjadikan beban. Itu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kita. Puas itu kan. Senang. Ya. Selesai, nolong, terima kasih ya, sama-sama. Senang sekali kita. Senang sekali. Itu kalau ikhlas tidak mengharapkan ridho enggak mengharapkan sesuatu dari orang. Itu bisa menimbulkan sesuatu yang bahagia. Ya. Dan kalau dia tidak mempunyai sifat kasih sayang ini, ya, walaupun dia ini menyumbang, membantu dan sebagainya, ini enggak bahagia, malah menjadi beban. Waduh, ini hari ini rugi segini nih. Hari ini waktu terbuang gara-gara ini. Ya, di depan manusia kelihatannya ikhlas, masya Allah. Tapi karena dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, itu menjadi dia beban. Ya. Beban, menjadi beban pikiran, ya, merasa rugi dan sebagainya. Inilah bedanya orang yang punya sifat rahmah dan orang yang tidak mempunyai sifat rahmah. Ya. Dan kalau dia sadar lagi konsentrasi gitu kan, oke, dia baik. Tapi kalau sudah selesai sifat aslinya ketahuan, gitu kan. Dan dia mengeluh biasanya. Ini kalau orang tidak mempunyai sifat rahmah. Makanya banyak ya hadisnya sebenarnya ini tentang sifat rahmah, dari riwayat yang berbeda-beda, tetapi teksnya sama. Man la yarhamun nas la yarhamuhumullah. Ya, barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyayanginya. Ya. Maksudnya menyayangi manusia ini adalah karena sifat rahmah dalam pada dirinya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya tidak menyayangi, tidak karena butuh imbal balik dari orang yang disayangi, tidak. Ya, sehingga apa? Tidak menjadikan beban bagi dia, ya. Dia ikhlas saja sehingga menjadi kepuasan tersendiri baginya. Nah, inilah yang dimaksud adalah orang-orang yang disayangi Allah Subhanahu wa taala karena dia mempunyai sifat rahmah, kasih sayang. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib Ustaz. Baik, nasabat Smart Radio, demikianlah materi yang disampaikan oleh Ustaz Mustofa Amal MA di sesi yang kedua ini, dan kami persilahkan kepada sahabat Smart Radio di sesi yang ketiga ini yang ingin berdiskusi bersama kami atau ingin bertanya kepada Al Ustaz, silakan Anda menghubungi nomor telepon kami di 0218499 4343 atau di 0218497 0055, atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852 6277 4774. Tolong Ustaz, sambil menunggu sahabat kita yang ingin bergabung, kita bacakan satu pertanyaan masuk melalui WA Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ana selalu hadir mendengarkan Radio Ismail Bahagia Bersama Al-Qur'an. Ya. Saya Denis dari Pekayon Jaya mau bertanya Ustaz. Saya baru hijrah sekitar 3-4 tahun ini Ustaz. Sebelum hijrah, saya tidak pernah sholat, puasa dan ibadah lainnya. Saya sering berbuat maksiat. Semua yang dilarang Allah saya lakukan. Pertanyaannya yang pertama, haruskah saya mengkodok semua ibadah yang dulu tidak pernah saya lakukan seperti sholat dan puasa? Pertanyaan kedua, setelah saya melakukan semua perbuatan maksiat dan saya bertaubat dan hijrah dari jalan hitam menuju jalan Allah, akankah Allah mengampuni dosa saya Ustaz? Saya ada tato di badan, sahkah sholat saya sekarang Ustaz? Atau saya harus hapus dulu? Terima kasih Ustaz. Tafadhal Ustaz. Ya. Ini laki-laki atau perempuan ya? Perempuan. Ya. Laki-laki Ustaz. Laki-laki. Bapak Denis di Bapak Denis ya. Pekayon Jaya. Bapak Denis ya. Barakallah kepada Bapak Denis di Pekayon Jaya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati Bapak ya, menyayangi Bapak. Karena dengan semangatnya ya, tidak cuman bertobat saja tapi dengan thalabul ilmi ya. Makanya ini perlu diperhatikan kepada sahabat Ismail. Ya. Setelah kita bertobat dari dosa-dosa kita, mungkin dulu kita jauh dari agama, lalu kita pengen dekat dengan agama, tidak cukup dengan kita sholat saja, puasa saja, tapi yang paling penting adalah thalabul ilmi, ya, mencari ilmu, ya, mencari ilmu, karena ilmu Islam itu luas sekali. Makanya Bapak Denis ini, ya, barakallah, semangatnya bertolabul ilmi ini luar biasa, ya, ya. Bahkan bagi kita mungkin yang dulunya juga nggak pernah, kita dari dulu bukan orang yang sesat ya, bukan orang yang macam, tapi kita malah setelah beli ilmi sama aja, nggak ngerti, karena ilmu itu luas, ya. Makanya berdoalah kepada Pak Denis yang selalu mendengarkan Ismail Radio, ya. Yang mana pembicaranya, ya, yang saya sendiri mendengar kan, itu bagus-bagus, insya Allah sudah dengan sunnah, ya. Terus bagaimana dulu begitu, ya. Sekarang pengen baik, ya. Inilah Islam, ya. Berapapun dosa kita, segede apapun dosa kita, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum, ya, sebelum nyawa ini sampai tenggorokan. Kalau sakratul maut pasti diampuni. Kalau sampai tenggorokan baru tidak diampuni. Sebagaimana tobatnya Fir'aun, lanatullahu alaih, sudah sampai tenggorokan baru bertobat. Inilah dalam Islam itu. Ya. Ya, siapa sih yang tidak pernah berdosa? Siapa sih yang tidak mengalami masa kelam itu kan? Tidak sedikit, mungkin banyak. Tapi selesai. Kalau kita bertobat, kita selesai. Dan banyak sekali ayat-ayat yang dari tobat tentang itu. Dan mungkin bisa dibaca sendiri, banyak sekali. Dan yang paling penting setelah itu, Bapak cari buku, ya, beli buku tentang Islam, tentang tobat, tentang, jangan buku-buku yang aneh-aneh tentang mimpi, tapi tentang syariat, ya kan? Buku-buku penyemangat, ya. Lalu baca-baca. Tidak banyak orang setelah bertobat, ya. Terus ini kan yang penting menjaga dulu, ya. Bertobat terus nanti ketemu teman-temannya lagi, kamu lagi. Gitu. Dan insya Allah ini setelah kita bertobat, saya mendengarkan radio, kita baca-baca buku, sudah. Dan kita khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengungkit-ungkit yang dulu-dulu terus. Setiap ketemu orang, saya dulu begini begitu. Jangan, kecuali kalau kita ketemu ustaz untuk menceritakan demi kebaikan kita ke depan, itu bagus, boleh. Tapi kalau ketemu teman-teman di pengajian, "Pak, saya dulu begini." Tidak, sudah selesai, tutup. Dulu-dulu, sekarang-sekarang, ya. Ya. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum pun, ya, yang mulia, banyak yang dulunya itu masih kafir. Dulu tidak menceritakan, sudah. Ya, kecuali kepada ustadz untuk bertanya agar mendapat solusi tentang syariat Islamnya ini, ya. Ya. Dan menjadi ibrah bagi yang lain, ustadz. Ya. Sebagaimana sholatnya? Ya. Apakah harus dikodok? Bismillah, ya. Sholat tidak dikodok, ya. Sholat tidak dikodok. Sebagaimana dalam fikih sunnah, Imam Nawawi pun berpendapat tidak dikodok. Sudah. Terus bagaimana? Ya, kita banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak nolong orang, ya. Jadi sebagai ganti, Islam itu adalah agama yang fokus kepada masa depan, ya. Bahkan tidak ada dosa warisan, ya. Tidak ada dosa-dosa kutukan, sudah. Kalau bertobat sudah selesai, ya. Fokus pada masa depan. Ini adalah agama Islam. Agama tidak mengungkit-ungkit masa lalu, tidak, ya. Kalau kita bertobat ini, dan kalau dosa kita dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah, lebih gampang insya Allah. Pokoknya kita bertobat, sudah. Kita sholat, belajar sholat, sudah, ya. Bahkan kalau sholat pun belum tahu doanya ini, ya, kita gerakannya saja, doa sebisanya pun gak apa-apa, gitu kan, sambil kita berdoa. Tetapi ingat, dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan orang, ya, karena hak-hak adami ini harus diselesaikan di dunia. Kita selesaikan semampunya. Selesaikan semampunya, ya. Kita minta maaf, selesaikan semampunya. Insya Allah ada jalan. Ini yang paling berat, ya. Ini yang paling berat, ya kan? kalau orang yang pernah kita sakiti kita datengin, itu kan. Insya Allah kalau kita begitu, Allah bukan jalan. Yes. Allah bukan jalan baikkan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah beri jalan keluar yang lebih baik. Kelihatannya susah sekali, nanti kalau saya dia balas sebagaimana, ternyata tidak, itu kan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan meringankan rezeki kita. Terus yang terakhir tentang tato. Tato, ya. Kita lihat tatonya. Kecil atau besar. Ya, kecil atau besar. Kita fleksibel, ya. Kalau begini ya, kalau menurut hukum, ya. Ada namanya hukum dan ada namanya sikap kita terhadap hukum. Ini harus beda. Harus beda. Ya. Kalau hukum tato ya jadi hilangkan hukumnya begitu. Tato hukum dihilangkan, selesai. Hukum itu tidak boleh, harus AABB. Tapi bagaimana sikap kita terhadap hukum? Ya. Sikap kita terhadap hukum yang mana hukum itu harus, kalau ada tato harus dihilangkan, gitu kan? Kita lihat kondisi badan juga. Masalah apakah nanti sih. Ya masalah mudaratnya kita kita lihat, gitu kan? Nanti bisa menyakiti apa tidak, nanti apa bisa ada efek yang buruk apa tidak pada diri kita, gitu kan? Terus mungkin tatonya kalau di dalam ya kita sembunyikan dulu lah, gitu kan? Tatonya kalau banyak sekali bagaimana nanti kalau kita, ya kita tentunya kita kembalikan pada apa ya, yuridullahu bikum liyusra wala yuridu bikum lu'usra. Allah itu suka yang mudah ya, tidak suka yang persulit. Makanya Rasulullah SAW ditanya ya, ayu dinun ahbol ahabu ilallah, agama apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban beliau? Al hanafiyah wa samha, lurus tegas ya, tapi mudah. Lurus tegas AABB begini begini salah benar-benar, tapi juga lugas ya. Tegas dan lugas, mudah ya, dan mudah itu. Jadi bagaimana ya, kalau altonya besar sekali banyak sekali susah ya nggak usah, tetapi kalau untuk menghilangkan tidak susah silahkan. Ya begitu, kalau susah sekali nanti efeknya macam-macam. Ya kita bertawakal kepada Allah ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berbuat baik yang banyak itu kan untuk menebus dosa-dosa kita. Dan wallahu a'lam bishawab. Itulah tadi jawabannya diberikan oleh Ustadz Mustafa Amal MA untuk Akhuna Denis di Pekayon Jaya, semoga bisa menjadi pencerahan baginya dan bisa menambah wawasan kita semua. Tapi Ustadz, kita bacakan satu pertanyaan lagi melalui WA juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Idrawati di Depok mau tanya Ustadz, kita sudah mau tobat dari maksiat, sholat dan kebaikan kita jalanin, intinya mau berubah lah begitu, tetapi kenapa masih ada sedikit niat untuk kembali ke jalan yang salah itu? Mohon penjelasannya Ustadz dan bimbingannya. Tafadhol Ustadz. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kepada penanya, ya. Ibu Indrawati. Ibu Indrawati. Dan ini pertanyaan yang bagus juga ini ya. Ya. Sebagai seorang muslim, bahkan sebagian besar ya, sebagian besar orang melakukan kesalahan ini pengen bertobat, pengen tidak salah lagi ya, pengen itu. Tetapi apa yang pernah kita lakukan ya, ini membekas ya. Membekas, masih ingat itu kan. Makanya rasa ingin balik lagi itu kadang muncul. Makanya salah satu sikap setelah dia bertobat ya, itu dia harus mencari teman yang lebih baik, mencari situasi, mencari pergaulan lebih baik, bahkan meninggalkan situasi dan pergaulan yang telah lalu ya. Kalau ketemu dengan ibu ngerumpi aja ngomongin orang terus itu kan, terus bismillah saya pengen tobat, enggak asal ngomongin orang. Ya jangan bergaul dengan orang yang ngomongin orang. Ya. Sudah tobat, tahu dalilnya, tahu saya sudah mungkin dengarkan pengajian di Ismail Radio, enggak boleh ngomongin orang seandainya kan. Ya. Karena tiap hari ketemu tetangga si A, si B, teman-temannya ngomongin orang terus. Namanya ibu-ibu kan. Belanjanya 5 menit, ya kan? Ngomongnya 25 menit. Ya, pas setengah jam itu. Udah belanja tomat aja. Nah, terus bagaimana caranya? Ya sudah, jangan banyak-banyak nongkrong atau bergaul. Tetap menyapa, assalamualaikum, gimana kabarnya? Selesai lah itu, selesai. Ya. Dan kedua, mencari teman-teman yang baik yang tidak ngomongin orang. Ini kasus ya, kasus kalau ngomongin orang dosa, ngomongin orang kan dosa. Ya, harus bertobat. Makanya setelah ngomongin orang harus bertobat. Begitu juga dengan dosa-dosa yang lainnya. Nah, itu diantaranya agar kita tidak terjerumus lagi. Kalau keinginan ya, keinginan melakukan lagi emang ada itu. Makanya kalau kita dosa, berbuat dosa itu tobat, keinginan untuk melakukan lagi itu ada, ya. Ada terus. Lah, bagaimana biar keinginan itu kita menepis agar lebih kecil, bahkan sampai enggak ingin melakukan lagi atau ingin melakukan lagi tapi enggak ada kesempatan. Ya. Biasanya itu kambuh lagi kalau ada kesempatan. Iya. Ya, kambuh lagi kalau ada kesempatan. Kalau orang belum pernah melakukan dosa, sesuatu dosa itu dia akan canggung walaupun ada kesempatan canggung dulu gitu kan. Ya. 1, 2, 3 kali kesempatan, mungkin 10 kesempatan baru dia melakukannya. Tetapi kalau dia sudah pernah melakukannya, ya. Terus dia bertobat, kalau dia enggak menjaga ini, ya ketemu lagi kadang otomatis. Terus tobat lagi ya. Berkali tobat. Makanya tobat sambel namanya. Jadi begitu. Ini bagaimana sikap kita agar kita tidak melakukannya lagi, bahkan keinginan kita tidak tersampaikan. Kadang ingin, keinginan hati kan kadang. Karena orang ini iman kan Yazid wa Yangkus. Karena nambah kadang berkurang. Pas ketemu orang-orang yang baik, ngomongnya baik-baik, nambah iman kita. Kita nggak ingin melakukan maksiat. Ya. Pas ketemu orang-orang yang umumnya dunia, terus tiba-tiba keinginan maksiat kita timbul lagi. Ya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Tayib, tadi jawabannya diberikan oleh Ustaz Mustofa Amal MA untuk Ibu Indrawati di Depok. Semoga bisa menjadikan pencerahan baginya sekaligus tambahan ilmu buat kita semua. Tayib Ustaz, karena keterbatasan waktu sebelum kita tutup, barangkali ada yang disampaikan, silakan Ustaz. Ya. Sahabat Ismail, berbahagia bersama Al-Qur'an. Rasa sifat rahmah, ya. Sifat rahmat ini adalah sifat yang melekat pada diri seorang muslim, ya. Dan ini adalah sifat istimewanya seorang muslim, ya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan sifat ini kepada orang yang tidak baik, ya. Kepada orang yang jelek, orang yang orang yang kurang bagus. Makanya sifat ini adalah sifat yang istimewa pada diri seorang muslim. Dan ini adalah sifat yang dimana karena sifat ini Allah subhanahu wa ta'ala sangat menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, dan para orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ya. Dan sifat ini adalah sifat di mana, ya, menjadi asbab, ya, menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Ya, dosa-dosa hambanya. Menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menyayangi, ya, bahkan memberi kemudahan, ya, bagi-bagi hambanya yang mempunyai sifat seperti ini. Ya. Inilah namanya sifat rahmatan lil alamin, ya. Di antara rahmatan lil alamin itu, ya, setelah kita mengamalkan tauhid dan sebagainya, tidak lupa mengamalkan ini. Ya. Makanya di kampung-kampung muslim akan terjadi kedamaian, ya, dan kenyamanan, walaupun itu ada beberapa orang yang non-muslim, dia pun ikut merasakannya juga. Ya. Makanya kadang mayoritas, insya Allah, Islam yang mayoritas, bahkan Islam yang memimpin, insya Allah lebih bagus bagi semuanya. Ya. Karena sifat rahmat ini adalah sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan bagi seluruh umat muslim yang ditujukan kepada semuanya. Ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mempunyai sifat rahmat. Ya. Rahmat pada seluruh makhluk, dan terutama adalah rahmat kepada keluarga. Yang mana insya Allah pekan depan kita akan membahas sifat rahmat kepada keluarga. Ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baiklah sahabat Ismail Radio, demikianlah kajian kita pada kesempatan subuh kali ini. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Mustafa Amal MA yang telah menyampaikan materinya dan membagikan ilmunya kepada kita semua, dan kepada sahabat Ismail Radio yang telah bergabung bersama kami. Semoga materi tadi bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami yang bertugas pada kesempatan ini mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan segala yang benar datangnya dari Allah Ta'ala. Tetaplah bersama kami di AM 77 MHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Tapi saat kita tutup bersama kebersamaan kita pada kesempatan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.